khobar. Jadi dia adalah fiil-fiil yang masuk. Maksudnya masuk itu apa? Mendahului. Jadi Kana dan teman-temannya, karena ini dia punya teman-teman, nanti kita sebutkan siapa saja teman-temannya, dia itu mempengaruhi kepada mubtada dan khobar, ya. Apa yang terjadi? Fatarfa'ul awwala, dia merofakkan yang pertama. Merofakkan apa? Yang pertama. Siapa yang dimaksud yang pertama itu? Mubtada. Kan tadi ada mubtada, ada apa? Berarti yang pertama siapa? Mubtada. Jadi ketika ada kana, maka mubtadanya dibaca marfu. Ya, dibaca apa? Marfu. Wa yusamma, dan disebut atau dinamakan ismaha, disebut sebagai isimnya. Disebut sebagai apa? Isimnya. Nyanya itu kembali siapa? Kana. Jadi disebut isim kana. Disebut apa? Isim kana. Karena sudah kemasukan siapa tadi? Kana. Mubtada kalau kemasukan kana, sekarang berubah status menjadi isim kana. Bagaimana bacaannya? Isim kana itu mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Oh ya. Nah, karena itulah makanya di sini dia dimasukkan di pembahasan marfuatul asma. Sekaligus kita bahas yang kedua, yaitu mansub. Watan sibus sani, dan kana tadi memansubkan yang kedua. Maksudnya siapa? Khobar. Jadi khobarnya sekarang berubah menjadi apa? Mansub. Menjadi apa? Mansub. Wa yusamma khobaru, dan disebut sebagai khobarnya. Itu khobar siapa? Kana. Gitu. Jadi khobarnya itu dibaca apa? Mansub. Nah, kita lihat saja contohnya. Di situ Allahu alimun. Artinya apa? Allah adalah orang yang maha mengetahui. Mana mubtada? Lafzul jalalah Allah. Makanya dibaca Allahu. Khobarnya alimun, ya, sebagai apa? Khobar. Nah, bagaimana kalau kemasukan kana? Gitu. Jadi apa? Kanallahu aliman. Jadi Allahu di sini sebagai isim kana. Ya, lafzul jalalah Allah. Allah sebagai apa? Isim kana. Dibaca apa? Marfu. Ya, dibaca apa? Marfu. Kemudian apa? Aliman. Tadinya apa? Alimun. Sekarang menjadi aliman, menjadi man sub sebagai apa? Khobar kana. Paham ya? Paham toh? Jadi karena dimasuki kana ini berubah statusnya. Yang tadinya mubtada sekarang menjadi isim kana. Yang tadinya khobar sekarang jadi apa? Khobar kana. Terus di mana perubahannya? Oh, yang tadinya khobar itu marfu, sekarang khobar kana itu dibaca apa? Mansub. Gitu kan? Jadi meskipun gundul, kita bisa baca. Maryamu mujtahidatun. Maryam adalah wanita yang bersungguh. Sungguh. Ini mubtada dan khobar. Kalau kemasukan kana, kanat Maryamu mujtahidatun. Tan. Di buku apa? Tun. Berarti bukunya salah. Yang cetakan lama tan. Yang cetakan baru tun. Berarti yang betul tan. Berarti ini salah ketik. Ya. Bisa nggak salah ketik? Bisa. Kan yang ngetik manusia. Manusia nggak bisa. Bisa salah? Bisa. Ya. Jadi dikoreksi saja, nggak usah takut. Salah itu. Salah ketik. Salah cetak, ya. Masuk disengaja ya. Masuk disengaja. Kalau yang sambil ngajar gini enggak apa-apa disengaja. Kan nanti bisa dibenerin. Nah, kalau cetakan gini kan susah. Nanti kalau yang ngajar gitu, kok gini ya? Bingung toh? Katanya mansuh kok mustahidatun. Nah, gitu. Jadi ini apa? Harusnya apa? Mustahidatan. Mungkin yang ngedit capek. Kurang fit. Atau kelewatan. Al-waladani mujtahidani. Dua anak laki-laki itu bersungguh sungguh. Kalau kemasukan kana, kanal waladani mujtahidaini. Nah itu kan. Jadi apa? Mujtahidaini. Jadi mansub karena sebagai khobar kana. Sebagai apa? Khobar kana harus dibaca apa? Mansub. Karena isim musana itu dia mansub dengan apa? Ya, ya, isim musana mansub dengan ya, tabel halaman 13. Ya. Al muslimuna sabiruna. Para lelaki muslim itu apa? Sabar-sabar, ya, sabar-sabar. Makanya masih ikut jauh ya. Sabar-sabar ini, alhamdulillah. Mubtada-nya mana? Al-muslimuna, khabarnya sabiruna. Kemasukan kanan jadi kanal muslimuna sabirina. Nah itu kan tadinya apa? Sabiruna, karena kemasukan kanan jadi apa? Sabirina. Dia mansub dengan tanda ya, seperti tabel di halaman. Al-bintani mujtahi datani. Dua anak perempuan itu bersungguh sungguh. Ini susunan mubtada dan khabar. Mubtadanya marfu, khabarnya juga marfu. Ketika kemasukan kana, kok kanat ada taknya? Karena al-bintani itu perempuan. Jadi kanatil bintani mujtahida taini. Mustahida taini. Al bintani sebagai isim kana, jadi marfu. Kemudian apa? Mujtahida taini sebagai apa? Khobar kana. Dia dibaca apa? Mansub. Paham ya? Makanya kalau misalnya baca ayat wa kana Allahu misalnya ghafurun rahima, kok dibaca ghafurun? Nah sebagai khobar kana itu. Tapi kok ada ayat innallaha kana samian basiro. Loh, mana ini isim kana? Kana innallaha kana samian, kok langsung mansub ya? Karena isim kananya tersembunyi. Nah, kana itu termasuk apa? Fi'il loh. Kana fi'il loh. Bisa enggak ditasrif? Bisa. Gimana? Kana kana kanu kanat kanata apa? Kunna. Kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntum kunna. Harusnya difotokopikan ya, ada di sini. Ya. Kana itu oh ya belum diartikan tadi ya. Kana artinya adalah. Jadi tadi ngomongin kana enggak ada. Ya, kana artinya adalah, ya, diartikan adalah gitu. Adalah ya. Ini kalau mau dikopi ada tadi. Kana artinya apa? Adalah gitu. Itu kalau apa istilahnya, disederhanakan aja. Nanti ada juga kana yang artinya terjadi. Kalau di sini artinya apa? Adalah gitu. Artinya adalah adalah. Kenapa? Kana adalah. Nah gitu. Kana itu artinya adalah. Mana tadi kita carikan. Ya bisa di copy, bisa di copy. Asrif apa tadi? Kana ya. Kana kana kanu. Nanti tolong di copy ya. Halaman. Nanti. Ya, jadi itu namanya apa? Kana ya. Jadi kana intinya apa? dia bisa apa? Merofakkan, merofakkan apa? Mubtada dan menasabkan khobar. Tadinya mubtada itu marfu, jadi isim kana tetap dibaca marfu. Tadinya khobar itu apa? Marfu, ketika jadi khobar kana mansub. Paham ya? Jadi kalau ada kana itu seperti itu. Jadi kalau antum baca misalnya kana nasu ummatan wahidatan, ada kana ayatnya, adalah manusia itu dahulu umat yang satu ya. Kana nasu ummatan. Nah, mengapa dibaca ummatan? Sebagai khobar kana. Anasu sebagai isim kana. Adalah manusia itu dulu umat yang satu. Ya, maksudnya di atas apa? Islam, di atas tauhid. Sampai kemudian muncul apa? Syirik pertama kali pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kana ini punya saudara-saudara yang kita sekarang berkenalan ya dengan siapa? Akhwat. Ya, antum berkenalan dengan akhwat sekarang. Yaitu saudara-saudara siapa? Kana. Kenapa? Akhwatu kana, saudara-saudara kana, itu maksudnya apa ini? Jadi kalau kata-kata ini itu berfungsi seperti siapa? Kana. Maka dikatakan akhwat kana gitu kan. Jadi jangan mikir yang macam-macam ya. Ini saudaranya siapa? Kana. Iya, apa saja? Amsa, memasuki waktu sore. Ya, memasuki waktu apa? Sore. Ada kan makanya zikirnya apa? Amsaina gitu. Kalau sore kan. Kalau pagi apa? Asbah. Nah, ini makanya ada asbah, memasuki waktu pagi atau subuh. Kemudian ada adha, artinya memasuki waktu duha ya. Memasuki waktu apa? Duha. Kemudian dholla, memasuki waktu siang. Waktu apa? Siang ya. Dholla pakai huruf apa ini? Dho ya. Bukan dholla. Kalau dholla pakai dhot, apa artinya? Sesat ya. Jadi jangan salah apa? Baca. Makanya penting belajar ilmu tajwid ya. Kemudian apa? Bata, memasuki waktu malam ya. Memasuki waktu apa? Malam. Kemudian soro, artinya menjadi. Artinya apa? Menjadi atau berubah ya. Nah, perhatikan di sini tadi kita sudah sebutkan apa? Amsa, asbaha, terus apa? Adha, dholla, sama apa? Bata. Nah, berapa ini? Ada? Lima. Lima kata ini juga bisa bermakna soro. Bisa bermakna apa? Soro. Soro tadi apa? Menjadi. Nah, gitu. Jadi kata-kata ini maknanya lebih dari satu. Tadi bisa amsa memasuki waktu apa? Sore. Tapi bisa juga bermakna menjadi. Asbaha, memasuki waktu pagi, juga bisa bermakna apa? Menjadi. Dan seterusnya sampai bata gitu. Kok bisa ya? Tergantung konteks kalimatnya. Seperti itu kan ada ayat kan? Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Apa artinya? Apakah artinya ketika kalian memasuki waktu subuh ya, dengan nikmat Allah itu kalian bersaudara gitu. Asbahtum, memasuki waktu subuh. Berarti malamnya bukan saudara gitu. Bukan. Maksudnya asbahtum di situ apa? Kalian menjadi ya. Awalnya menjadi. Paham ya? Jadi asbaha juga bisa bermakna apa? Soro. Demikian juga yang lain, amsa dan seterusnya. Kemudian laisa, apa laisa? Tidak atau bukan ya, laisa. Ini juga saudaranya siapa? Kana. Kemudian mazala. Mazala artinya senantiasa. Artinya apa? Senantiasa. Kemudian ma anfaka. Ma apa? Anfaka. Ini artinya juga senantiasa ya. Yang cetakan lama ini ada tasdidnya, yang cetakan lama, yang cetakan baru enggak ada tasdidnya. Manfaqa ya. Ada tasdidnya harusnya. Ma'anfaqa. Ada tasdidnya. Artinya apa tadi? Senantiasa. Ma'fati'a juga apa artinya? Senantiasa. Ma'bariha senantiasa. Wah, bahasa Arab itu unik ya. Banyak banget yang senantiasa. Madama ini selama. Selama. Apa bahasa Arabnya? Madama. Bahasa Inggrisnya? As long as. As long as. Nah, itu. As long as. Nah, itu adalah saudaranya siapa? Kana, ya. Ada berapa? Enggak usah dihitung. Ya. Udah hafalin aja. Apa? Kita urutin aja dari waktu apa? Subuh aja kan? Asba. Subuh dulu. Asbaha adha dhulla amsa bata. Terus apa? Soro laisa mazala manfaka mafati'a mabariha madama. Banyak ya? Ya gak apa-apa. Insyaallah kalau sering dibaca nanti jadi apal sendiri ya. Sering dibaca aja insyaallah apal. Intinya apa? Kalau ketemu kata-kata ini, ingat dia adalah saudaranya kana. Ya kan? Kalau mau lihat contohnya ya, nanti bisa dicari ya. Di sini gak dikasih contoh. Kemudian dikatakan di sini wa tusamma af'alan naqisah ya. Ada ya di situ. Wa tusamma dan disebut atau dinamakan ya. Siapa tadi? Kana dan saudara-saudaranya tadi disebut dengan fi'il fi'il apa? Naqis. Naqis itu artinya apa? Kurang. Ya, cacat atau apa? Kurang. Naqis ya. Kurang atau cacat gitu ya. Fi'il yang apa? Kurang atau apa? Tidak sempurna. Kok bisa? Karena fi'il itu kan harusnya punya apa? Setiap fi'il harus ada apa? Fa'il. Ini punya fa'il tidak? Tidak. Dia punyanya isim kana dan khobar kana. Maka dia dikatakan tidak sempurna. Karena fi'il yang sempurna adalah yang punya fa'il. Di sini dia tidak ada fa'il, berarti tidak sempurna, ya kan? Baik. Kemudian beliau jelaskan berikutnya dua macam apa? Isim kana, ya. Di situ ada tuh. Ada yang zahir, ada yang apa? Dhamir. Ini juga sama dengan pembahasan mubtada. Mubtada juga ada zahir dan dhamir, ya kan? Isim kana itu asalnya apa? Isim kana itu sebelum ada kana dia sebagai apa? Mubtada lah. Nah ya, maka hukum yang berlaku pada mubtada juga berlaku pada isim kana. Isim kana yang zahir contohnya kanallahu sami'an basiro, adalah Allah itu ya maha mendengar lagi maha apa? Melihat. Di sini ada kana, berarti sesudahnya ya lafzul jalalah itu dibaca Allah hu sebagai apa? Mubtada atau isim kana? Isim kana ya. Sami'an sebagai apa? Khobar kana harus dibaca apa? mansub. Terus basiron sebagai apa? Khobar apa? Terangan. Jadi khobar itu bisa lebih dari satu. Ya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Contoh berikutnya kanatil ya banatu mujtahidatin. Mengapa kok dibaca al banatu? Mengapa marfu? Isim kana. Sebagai apa? Isim kana. Isim kana harus marfu. Ya. Mujtahidatin ini marfu mansub atau majrur? Kanatil banatu mujtahidatin ya lah. Mansub atau majrur? Mansub sebagai apa? Sebagai khobar kana. Khobar kana. Khobar kana harus mansub. Oh kok kasrah? Karena jama muana salim itu mansub dengan kasrah. Seperti tampil di halaman 13. Itu faedahnya. Tampil halaman 13. Kemudian isim kana bisa juga berubah apa? Domir. Ya, berubah apa? Domir. Contohnya di situ. Kuntu aliman adalah saya orang yang apa? Mengetahui, yang berilmu. Kuntu aliman. Mengapa kok dibaca aliman bukan alimun atau alimin? Khobar apa? Kana. Khobar kana ya. Terus isimnya mana? Tu. Iya kan? Tuhnya itu mewakili siapa? Saya. Kuntu itu siapa? Saya. Kalau anta? Kunta. Kalau anti? Kunti. Antum? Kuntum. Nah, gitu kan? Kuntum khairo ummatin. Oh kok dibaca khairo sebagai khobar? Karena harus apa? Mansub. Itu kan kuntum khairo ummatin. Mana isimnya? Isim kana tum khobarnya khairu khobar kana harus mansub. Jadi meskipun gundul kita bisa baca insyaallah. Kuntu maridun adalah saya apa? Sakit. Mana khobar kana? Maridun. Khobar kana harus mansub. Baik. Kanu zolimina adalah mereka itu orang-orang yang apa? Zolim. Di sini ada kana. Dia punya isim kana dan khobar kana. Mana isim kana? Hah? Wawu. Wawunya itu mewakili siapa? Hum, mereka itu. Kana, kana, kanu. Berarti siapa? Mereka. Huwa, huma, hum. Nah, gitu ya. Oh, berarti mereka. Zolimina adalah sebagai apa? Khobar kana. Iya, apa? Mansub. Mansub tidak? Mansub. Tandanya apa? Iya. Iya. Sebagaimana tabel ya, teman? 13 ya. Sampai bosan ya. 13 terus ya. Jadi intinya isim kana bisa kata asli, bisa kata apa? Domir. Ganti, ya bisa domir. Oke nanti tolong dibutuhkan ya. Kana kana, kanu kanat kanata, kunna kunta kuntuma, kuntum kunti kuntuma, kuntunna kuntu kunna. Ya. Ah, sangat bagus pertanyaannya. Saudaranya kana bisa berubah atau tidak gitu ya? Saudaranya kana ini ada yang bisa berubah. Seperti apa? Laisa. Laisa bisa berubah. Laisa, laisa, laisu ya. Tapi intinya dia bisa berubah secara umum ya. Seperti kana dalam artian dia fi'il apa ini? Madi bisa. Soro, soro, soru ya, laisa, laisa, laisu, terus gimana? laisat laisata laisna itu las lasna lasta lastuma lastum gitu ya. Ada ya, nanti di mana di mulakhos ada asbah asbah asbahu gitu ya. Ya. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian yang terakhir di pembahasan ini di Kana, beliau menerangkan tentang dua macam apa? Kana. Jadi ternyata Kana itu bukan hanya satu macam. Bukan hanya apa? Satu macam. Karena tadi yang kita tahu kan oh Kana itu apa? Marafakan apa? Isim dan menasabkan apa? Khobar. Oh ternyata karena itu bukan itu saja, ada yang apa? Lain. Nah karena yang seperti itu tadi yang apa? Ada isim karena ada apa? Khobar karena yang seperti itu namanya nakisoh. Yang apa? Nakisoh yaitu yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Yang bagaimana dijelaskan di bawahnya ma tahtaju ila ismin wa khobarin, yaitu apa-apa yang butuh kepada wa isim dan khobar, kepada wa isim dan khobar. Jadi yang ada isim kana dan apa tadi khobar kana. Contoh kana Muhammadun nabiyan, berarti kana di sini butuh isim kana, butuh apa? Khobar kana, gitu. Muhammadun sebagai apa? Isim kana, nabiyan sebagai khobar kana. Paham ya? Kananya sendiri apa artinya? Adalah. Baik. Kanat Aisyah mutiatan. Di sini ada isim kana, gitu. Aisyah tu, khabarnya mana? Muti'atan. Nah yang seperti ini, kana yang artinya adalah tadi, yang punya isim kana, punya apa? Khabar kana disebut kana yang apa? Nakisoh, yang tidak sempurna. Terus yang sempurna yang bagaimana gitu kan? Oh yang sempurna itu seperti yang sudah kita singgung, berarti yang punya apa? Fa'il. Yang punya apa? Fa'il. Ma yahtaju ila fa'ilin, apa-apa yang butuh kepada fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Nah ketika ini kana yang ada di sini itu artinya adalah terjadi. Apa artinya? Terjadi. Kalau kana yang tadi apa artinya? Adalah. Nah, kalau di sini kana di sini artinya terjadi. Contoh. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Bagaimana terjadinya akibat al-mukadzibin? Siapa? Orang-orang yang mendustakan. Ada kana tidak? Ada kana? Ada. Sempurna apa tidak ini? Ya? Sempurna. Mengapa kok sempurna? Karena dia butuh fa'il. Nah, fa'ilnya mana? Kana fi'il bukan? Fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Berarti kana di sini sempurna. Artinya apa tadi kana? Terjadi. Terus mana pelakunya? Yang marfu' yang mana? Yang marfu' akibatu. Berarti akibatu sebagai apa? Sebagai fa'il. Ada enggak di sini isim kana, khobar kana? Ada? Ada enggak? Tidak ada, karena kana di sini artinya terjadi. Kana yang artinya terjadi itu sempurna. Nah, jadi dia butuhnya fa'il. Butuhnya apa? Fa'il. Jadi akibat itu sebagai apa? Fa'il. Jadi tidak ada di sini isim kana atau khobar kana, ya. Paham ya? Contoh yang lain, ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan apa? Terjadi. Di sini ada kata yakun. Yakun berasal dari kata apa? Kana toh? Kana yakunu. Ya, yakunu kemasukan lam jadi lam yakun. Jadi jazm toh? Jazm tidak? Jazm kan kemasukan lam toh? Lam yakun gitu. Nah, yakun di sini kananya sempurna atau tidak? Sempurna? Sempurna, karena artinya terjadi. Berarti dia punya apa? Fa'il, ya. Fa'il atau isim kana khobar kana? Fa'il, karena dia sempurna. Nah, pertanyaannya mana pelakunya? Katanya punya fa'il. Pelakunya mana? Kan kalau ada fi'il harus ada apa? Fa'il. Fa'ilnya tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Siapa yang tersembunyi? Ya, fa'ilnya. Fa'ilnya itu apa maksudnya? Domir, kata ganti. Kata gantinya siapa? Anta, antum? Huwa. Gitu. Jadi kana itu bisa jadi fi'il madi, bisa jadi fi'il apa? Mudhari, bisa jadi fi'il. Kalau fi'il madi, kana, kana, kanu, dan fi'il apa? Madi. Kalau mudhari, yakunu, yakunani, yakununa. Itu fi'il apa? Mudhari. Bisa jadi fi'il apa? Amar kun. Gitu. Kun itu fi'il. Amar kun, faya. Kun. Jadi kalau kun fayakun itu nakis atau tam? Tam. Tam. Artinya terjadi. Kun artinya apa? Jadilah. Fayakun maka terjadi. Jadi yang dikatakan apa? Kun. Ya. Bukan kun fayakun. Ya. Kun artinya terjadilah. Paham ya? Jadi itu ada kana yang artinya apa? Adalah dan ada yang artinya apa? Terjadi ya. Udah capek ya? Ya sedikit lagi ya. Cerita sedikit lagi. Ya, tamrin, latihan. Adkhil kana fil jumalil atiyah. Masukkan kana dalam apa? Kalimat-kalimat berikut. Nah, ini coba dicoba sendiri ya, dicoba. Kita kasih contoh. Ya, kasih contoh lah. Jadi kan tinggal dimasukin toh. Ya. Nomor 1. Al waladani maridoni, dua anak laki-laki itu apa? Sakit. Ini susunan mubtada dan khobar, ya toh? Mubtada marfu, khobar juga. Nah, ketika kemasukan kana, bagaimana? Kanal waladani mari doini. Mari apa? Mari doini. Ya, jadi pakai apa? Ya. Karena dia isimmu sana mansub dengan ya. Kanal waladani mari doini. Bisa tuh? Bisa, insyaallah. Nomor 2, al muslimuna shaimuna. Para lelaki muslim itu berpuasa. Kalau kemasukan kana, kana muslimuna shaimina. Shaimina. Shaimina. Kana muslimuna shaimina. Jadi maksudnya lah, so'i mina kanal ya, muslimina ya lah, muslim muna so'i mina ya, bisa kan? Bisa jawab. Nomor 3, al-waladani yarkudani, dua anak laki-laki itu apa? Tidur. Gimana? Ya? Kanal waladani, terus gimana? Yarku? Yarkudani atau yarkudaini? Ya? Yarkudani atau yarkudaini? Kalau kana itu kan merofakkan apa? Mubtada dan menasabkan apa? Khobar. Gitu? Kanal waladani yarkudani atau yarkudaini? Ya? Yarku? Daini. Kenapa? Mansub dengan tanda apa? Ya, karena dia isim musana. Yarkudani itu isim apa fi'il? Yarkudani. Yarkudani. Apa? Apa? Gimana ini? Kok berselisih? Ya? Apa? Fi'il atau isim? Yarkudani? Fi'il. Kok bisa? Ah, diawali apa? Ya, diawali ani anita, kan ingat kalau ada anita, oh berarti fi'il. Jadi ini adalah fi'il apa? Fi'il musana. Ya. Ada fi'il musana? Ada enggak? Oh, ini asmaul asmaul khomsah, apa? Afalul khomsah. Oh, berarti kalau mansub afalul khomsah itu dihapus nun, ya kan? Ya enggak? Berarti yang betul kanal waladani yarkuda, gitu. Kan katanya kana itu merofakkan mubtada, menasabkan apa? Khobar, ya kan? Khobarnya mana? Yarkudani. Kalau mansub jadi yarkuda. Ya enggak? Dihapus tuh, toh? Ya enggak? Kan kalau afalul khomsah yang akhirnya apa? Ani, ani, una, una, ina. Nah, itu kalau mansub dihapus apa? Nun. Tabel halaman 24. Nah, 24 sekarang. Jadi gimana ini? Yarkudani atau yarkuda? Kanal waladani yarkuda, gitu ya. Itu kalau ada penasab anlan idan kailamu kailamul juhud ata, ini ada enggak penasab? Enggak ada. Jadi karena itu mempengaruhi isim, kalau fiil tidak terpengaruh. Jadi gimana? Kanal waladani, ya sudah gitu saja, tidak usah dirubah-rubah ya. Karena khabarnya berubah jumlah apa? Fi'liyah. Yarkudani kan fi'il, fa'ilnya itu alif. Mereka berdua, gitu ya. Jadi intinya apa? Tidak usah dirubah, rubah. Jadi yang betul kanal waladani yarkudani. Itu jangan dibaca yarkudaini. Ah, itu lebih aneh lagi. Gitu. Kalau yarkuda masih inilah, masih agak masuk. Ya. Kalau yarkudaini itu anu seperti aneh gitu. Karena bukan isim apa? Musana. Memang kelihatannya kayak isim ya. Iya, kelihatannya. Nah, harus teliti tadi kan kita sampaikan tuh harus apa? Teliti gitu ya, teliti sebelum membaca. Nomor 4. Fi baiti ustadzun, di rumahku ada seorang apa? Ustadz. Ya, fi baiti ustadun. Nah, sebelum kita masuk ke kana, kita harus tahu dulu, ya kan, mana itu mubtada, mana yang menjadi apa? Khobar. Nah, sekarang mubtadanya mana? Ustadun. Jadi mubtadanya di belakang, khobarnya di depan fi baiti. Nah, sekarang kalau seperti itu ya sudah, tinggal dimasuki kana. Jadi gimana? Kana fi baiti ustadzun ustadzan. Yang marfu karena isi karena kana itu mubtada atau khobar? Mubtada. Berarti ustadznya berubah tidak? Tidak. Jadi kita katakan kana fi baiti ustadz. Ini asalnya apa? Kana ustadzun fi baiti. Cuma dia lah dibalik saja. Jadi jangan dibaca kana fi baiti ustadzan. Itu salah. Salah apa? Salah ngomong. Ya, makanya itu penting ya belajar nahwu ini. Lalu mengapa kok nahwu ini dibuat? Artinya disusun kaidahnya ya, karena orang itu ngomongnya apa? Salah gitu. Nomor berapa? 5. Al-bintani nasitotani. Al-bintani apa? Nasitotani. Artinya dua anak perempuan itu apa? Rajin. Kalau kemasukan kana gimana? Kana atau kanat? Kanatil bintani nasitotaini. Apa? Kanatil bintani nasito taini, gitu ya. Jadi dulu yang diceritakan para ulama itu, yang kaitannya dengan cerita tadi, apa? Kan ada ayat Inna Allah bariun minal musyrikina, apa? Wa rasuluh, apa artinya? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga siapa? Rasulnya. Maksudnya apa? Rasul juga berlepas diri. Nah, ada orang Arab Badui karena agak ngerti nahwu, dia baca innallaha bariun minal musyrikina wa rasulihi. Artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan juga dari rasulnya. Salah atau benar? Salah. Maksud Allah berlepas diri dari rasulnya ini gimana? Bahaya ya kalau tidak paham apa? Nah. Kadang juga enggak paham bahasa Arab itu jadi kadang apa ya? Kalau keliru bacaannya kadang enggak sadar. Misalnya ada ya belum baca apa? Innalazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum khairul bariyah. Loh. Wong bicara orang kafir, sebenarnya orang-orang kafir dari kalangan apa? Ahli kitab dan orang-orang musyrik di mana neraka jahanam, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kok bisa? Ya karena mungkin enggak paham bahasa Arab, apalagi yang jadi imam sudah sepuh ya. Jadi itu betul kejadian di sini ya. Jadi ya maklum saja. Jadi intinya apa? Penting belajar bahasa Arab supaya jangan salah apa? Apalagi jadi imam ya. Kalau bacaannya salah apa? Repotnya. Kok orang-orang nanti dikatakan innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum syarrul bariyah. Kok jadi gitu? Baik, sisanya nomor berapa? 6 ya. Habis nomor 5 nomor 6 dong. Ya, kita kerjakan aja dulu ya sampai nomor 10. Sisanya silakan dikerjakan sendiri. Nomor 6. Aliyun akhuka. Ali adalah apa? Saudara laki-lakimu. Jadi kana aliyun akhuka. Jadi mansub pakai alif ya. Kana aliyun akhuka. Pakai alif. Dia asmaul khomsah. Mansub dengan alif. Nomor 7 bagaimana? Kanatil bintani tajlisani apa tajlisa ini? Apa tajlisa? Nah, lupa lagi. Kanatil bintani tajlisani ya. ini fi'il, jadi tidak terpengaruh. Jangan dikatakan tajli saini. Nah, itu nanti antum dipertanyakan sama orang Arab. Itu enggak ada, Mas. Ya, emang enggak ada. Kalau tajli saya masih mending, ya. Nomor 8, ana maridun, saya lah sakit. Kalau kemasukan kana, kuntu maridun. Kuntu apa? Maridun. Nah, itu bisa kan? Nomor 9, albanatu najihatun. Kemasukan kana, kanatil. Banatu najihatun. Tandin. Tantin, tantin, tun, tin, jamak muannas, salim, mansub dengan kasro, tapi dalaman 13, ya sudah tertanam di dalam hati. Iya, mudah. Kalau sering diulang-ulang itu mudah, insyaallah. Nomor 10, Maryamu mudhi'atun. Maryam itu wanita yang taat. Kemasukan kana gimana? Kana atau kanat? Kanat. Maryamu muti'a. Maryam itu satu dua? Banyak. Satu kan? Kanat Maryamu muti'a tan, ya, karena dia ini isim apa? Mufrad, ya. Kanat Maryamu muti'a tan, ya. Bisa ya. Selebihnya silakan dicoba sendiri, ya. Kita istirahat dulu. Nanti insya Allah dilanjut lagi jam 1 kurang 4. Benar kan? Kemarin saya lupa. Ya, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.